Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih. Kita kemarin sampai pada bait Ahmad bin Muhammad al-Bakri rahimahullah. Beliau katakan, walaman yu'adi aqilan khairun lahu min ayyakuna lahu sadiqun ahmaqu. Farghab bi nafsika an tusadiqa ahmaqa. Inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu. Walaman yu'adi aqilan. Orang jika bermusuhan tapi dengan orang yang berakal, orang yang masih kerim, masih terhormat, masih punya akal sehat, muhtaram, itu lebih baik bagi dia ketimbang dia punya teman yang dungu, humq, kebodohan. Farghab bi nafsika an tusadiqa ahmaqa. Maka sayangi dirimu, ini pilih untuk dirimu, jangan sampai kamu berteman dengan yang dungu. Inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu. Karena teman kepada temannya itu membenarkan, artinya akan terpengaruh. As-sahibu sahib, teman itu layaknya seperti sembrani. Seperti apa temanmu, seperti itu dirimu. Kalau dia orang berakal, ya kamu akan ikut berakal. Kalau dia orang santun, kamu akan terpengaruh jadi santun. Dianya muhtaram, kerim, mulia, kamu akan jadi mulia. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, seperti dikatakan di dalam Dewan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bait-bait ma'ruf disebutkan, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kamu sekali-kali berteman dengan yani teman yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, ini uslub tahdzir ma'ruf. Jauhi-jauhi, hati-hati kamu, jangan sampai teman kamu itu bodoh. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Karena ibrah bagi kamu, berapa banyak orang jahil, teman yang jahil, akhirnya menjatuhkan temannya yang semula halim. Teman dia ini semula halim, orang akil, orang muhtaram, tapi jadi jahil, terpengaruh olehnya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Setiap orang itu dikiaskan dengan orang lain yang dia jalan dengannya. Artinya kamu enggak perlu tanya siapa fulan, tapi dengan siapa dia berjalan. Siapa temannya, siapa sahabatnya, siapa ikhwannya, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia datang. Ah, dikiaskan berarti fulan ya seperti itu. Kahadwin na'li bin na'li idza man na'lu hadahu. Itu sama kata Ali seperti sandal. Sandal kan serupa, sama ukurannya. Nah, maka layaknya ini ukuran sekian, ini sama ukurannya. Ya seperti itulah teman. mirip dan serupa. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu, dan qalbu dengan qalbu yang lain itu ada penunjuk ketika bertemu. Kalau memang ada cinta, ada kasih sayang, akan cepat lunak dan larut, mudah bertemu. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu. Dan segala sesuatu di dunia ini pasti ada mikiasnya, ada ukurannya, ada takarannya, ada keserupaannya. Itu pasti. Tinggal kemudian diserupakan dengan yang sama seperti itu. Ini mirip ini serupa dengan ini. Segala sesuatu di dunia pasti ada yang dikiaskan dan yang serupa dengannya. Ala kulli hal, anjuran untuk orang itu memilih teman yang baik, yang muhtarom, yang akil. Nah, karena itu akan berpengaruh pada dirinya. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, juga dikatakan oleh Muhammad bin Abdullah, akhliq bidhis sabri an yahdha bihajatihi wa mudminil qar'i lil abwabi an yalija. Absir li rijlika qabla al-khatwi mawdi'aha, faman ala qullatan an ghirratin zalaja. Akhliq bidhis sabri. Hendaknya kamu punya sifat penyabar. Yani bersabarlah. Sabarkan dirimu. Karena dengan kesabaran itu kamu akan memperoleh hajatmu. Kamu punya keinginan, kamu ada hajat. Agar hajat ini bisa terlaksana dengan baik, agar keinginanmu itu tercapai dengan gampang, ya kamu harus sabar. Mungkin ada sesuatu yang mengganjalnya, mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Ya sabar, sabari. Mungkin ada sesuatu yang kurang kamu suka, sabar sampai hajatmu ini bisa terlaksana. Karena kalau kamu gak sabar, dari awal kamu gak kuat dan berontak, kamu lawan dan kamu benturan, ya selesai dari awal, hajatmu gak terlaksana akhirnya. Menuruti emosi dan amarahmu. Artinya Muhammad bin Abdullah Zinji rahimahullah menasehatkan, kadang kamu punya hajat, salah satu penghalangnya atau rute yang harus kamu lewati mau tidak mau orang yang bermusuhan dengan kamu, orang yang kamu musuhi. Ini butuh kesabaran. Jangan kemudian kamu berbenturan dari awal dengannya, buyar sudah, hajat kamu gak terlaksana. Sabarlah. Wa mudminil qar'ilil abwabi an yalija, diperumpamakan oleh beliau seperti orang mengetuk pintu. Kamu misalnya bertamu kemana, ngetok pintu. Ngetok pintu itu satu, tangan kamu mungkin sakit. Wong kayu yang kamu ketok, dok dok dok dok dok, sakit. Dua, mungkin waktu gak secepat itu orangnya keluar. Ya sabar. Bahkan mungkin kamunya di bawah terik matahari kalau siang hari, nunggu pintu dibuka. Semua ini kan butuh kesabaran. Ya kamu harus lewati, karena yang kamu inginkan kamu masuk ke dalam, bisa diterima. Ya tahanlah sebentar, tanganmu sakit, kamu kena panas matahari, kamu berdiri agak lama. Semua itu rintangan, halangan yang harus kamu lalui. Kalau kamu terus mengetok pintu dan bersabar, gak akan lama kamu akan masuk. Nah, ini pun demikian perumpamaannya. Sabar menghadapi permusuhan, ini, itu. Kalau kamu sabar, hajatmu akan terlaksana. Abersir lirijlika qoblal khotwi maudhi'aha. Kemudian kata Muhammad bin Abdullah, perhatikan betul kakimu sebelum kamu melangkah. Ini sebelum kamu ambil keputusan, pertimbangkan matang-matang, tepat atau tidak, pas apa enggak ini langkah, keputusanku ini. Beliau katakan, lihat kakimu, kamu itu mau melangkah kemana. Beliau perumpamakan, faman ala kullatan an ghirratin zalaja. Layaknya orang yang sudah di puncak gunung, orang sudah di atas kan curam, padas, keras, licin, dan seterusnya. Kalau kamu gak hati-hati ngelangkah, kamu akan mudah terpreset. Ternyata itu batu yang gerak, atau itu lumut, atau itu apa, akhirnya kamu jatuh. Naudzubillah. Ya seperti itu. Orang dalam melangkah, mengambil keputusan, berhati-hatilah. Perhitungkan matang-matang segala sesuatunya, agar kamu gak menyesal dan jatuh. Salah perhitungan. Qala Abu Hatim, dari situ kata Ibnu Hibban, fal'aqil yubsir mawadhi'a khutuwatihi qabla an yadha'aha. Maka begitulah orang berakal, uqala, selalu memperhatikan langkah kakinya sebelum dia melangkah. Apa yang dia mau pijak ini? Betul-betul harus kokoh, sehingga begitu dia lepas kaki yang satu, kaki yang maju ini sudah kuat, gak masalah. Tapi begitu kamu ngelangkah, kamu gak perhitungan, kamu lepas kaki yang satu, ternyata yang jadi tumpuan ini rawan, ternyata itu pasir atau apa, jatuh kamu akhirnya. Maka orang berakal menghitung segala sesuatunya, mempertimbangkan sebelum dia bergerak, sebelum dia ambil keputusan. Thumma yuqarib aduwahu ba'dhal muqarabah. Itu langkah, perhitungkan apapun yang kamu mau ambil, kamu mau kerjakan. Adapun lawanmu, ya orang yang bermusuhan dengan kamu, terkadang mau tidak mau kamu melakukan muqarabah, pendekatan dengannya. Enggak secara full, tetapi ada bentuk kesabaran tadi. Ada sesuatu yang menuntut kamu harus sabar menghadapi dia. Ada pendekatan-pendekatan tertentu agar kamu selamat dari kejahatannya, agar kamu mendapat kebaikan. Liyanala hajatahu, agar hajatmu bisa kamu dapati dengan baik. Wala yuqaribuhu qullal muqaraba fayajtari alaih. Yang itu tidak berarti kamu itu mendekat full habis-habisan. Karena kalau seperti itu, musuh kamu akan berani menginjak-injak kamu, karena kamu terlalu over dekatnya, sampai kamu mengorbankan kehormatanmu, kamu istilahnya memberikan kepala kamu di kakinya, ya sudah dia dengan mudah untuk berani menjajah dan menginjakmu. Nah, jangan terlalu seperti itu, tapi muqarabah, ya, ini ada bentuk pendekatan tertentu. Intinya bagaimana kamu bisa selamat Intinya hajat kamu terlaksana dan kamu selamat dari kejahatannya. Ya butuh kesabaran, seperti pengetok pintu tadi. Ada sesuatu yang mungkin itu pahit bagi kamu. Mau tidak mau, sabar. Tidak harus secara menyeluruh kamu pasrahkan kepala kamu padanya. Wal aqilu la yu'adi ma wajada ilal mahabbati sabila. Orang yang berakal tidak akan memusuhi orang yang masih bisa dia cintai. Ada jalan, ini masih ada peluang untuk dia mencintainya. Maka ngapain harus dia musuhi? Selama masih bisa dia jadikan sahabat, teman, masih bisa dia cintai, kenapa harus dia musuhi? Seperti yang kemarin disebutkan, musuh satu itu sudah terlalu banyak, teman seribu itu masih kurang. Maka orang yang bisa kamu jadikan teman, ya lakukan, jangan kamu jadikan musuh. Wala yu'adi man laisa lahu minhu buddun. Dan juga orang yang berakal ngitung tadi, menghitung langkahnya, mempertimbangkannya. Orang berakal enggak akan memusuhi orang yang dia mau enggak mau harus dan butuh kepadanya. Maka ya enggak mungkin madharat yang akan menimpa dia, akan rugi besar dia. Ada seseorang yang dia gak bisa lepas darinya, dia sangat butuh dengan orang ini. Kalau enggak berantakan semuanya sudah. Artinya orang yang seperti itu tipenya, yang kamu gak bisa lepas darinya, jangan kamu musuhi, jangan kamu tampakkan nyata-nyata permusuhan dengannya. Karena nanti yang kesulitan kamu sendiri. Giliran kamu butuh, giliran kamu harus ke dia, kamu merengek-rengek, menyampaikan ini itu, merayu. Kemarin kamu musuhi ya bisa-bisan. Nah, jangan, kamu akan sengsara dan rugi. Itu orang yang laisa lahu minhu buddun. Orang yang mau gak mau kamu butuh dia, harus melewati dia, harus ketemu dia, harus menggunakan dia. Maka jangan kamu musuhi orang seperti ini. Walaupun mungkin ada satu dan lain penyebab, satu dan lain ini, tapi orang berakal ngitung tadi. Pantas enggak orang ini aku musuhi? Apa dampaknya kalau aku musuhi? Walal aduwal hunq alladzi la yutaq. Begitu pula orang berakal enggak akan memusuhi musuh yang kuat, yang gak mampu dia hadapi. Itu safih namanya. Hinq itu mencekik, menyekik di sini. Artinya lawan yang bukan tandingan kamu, bukan kelas kamu. Dan itu bukan pecundang, dan itu bukan orang sekarang bilang cemen, bukan. Itu akal, orang yang berakal, ngitung tadi, hitung langkahmu, pertimbangkan matang-matang, jangan sok berani, modal nekat, sementara ini yang orang yang bukan lawan kamu. Nabi kurang apa keberaniannya, alaihimussalam, saat kisah ma'ruf dalam hadis di akhir zaman, setelah Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Walhasil kisahnya panjang. Saat Ya'juj wa Ma'juj keluar, kan merusak di muka bumi seperti antum tahu, alamatus sa'ah. Nasallallahu alafiyah. Ngerusak ini itu, bunuh, menghancurkan, melewati danau diminum sampai habis, ganas, liar. Ya'juj wa Ma'juj. Sampai mereka berkata, Ya'juj wa Ma'juj ini kita hampir atau kita sudah menyelesaikan yang di muka bumi, yang sudah kita bantai semua. Maka ayo kita habisi yang di langit. Sehingga disebutkan mereka mengarahkan panah-panahnya atau tombaknya ke atas langit. Fusak, fujar, na'udzubillah, mufsidin. Hatta yang di langit mau dihabisi sama mereka. Qatalahumullah. Asyahid Ya'juj Ma'juj luar biasa, ganas dan kejamnya. Apa yang Allah wahyukan kepada Isa dan mukminin yang ada di zaman itu, Allah katakan larikan mukminin ke atas gunung. Kamu lari bersama mukminin, selamatkan diri ke atas gunung. Karena ini yakni Ya'juj wa Ma'juj pasukan yang la kibala lakum biha, yang enggak bisa kalian hadapi. Bukan enggak berani, Isa alaihi salam nabi mulia. Rasul Karim alaihi salam. Bukan enggak berani, paling beraninya orang nabi. Bukan karena enggak senang jihad. Nyawa kita jadi taruhan, paling senang untuk mempertaruhkan nyawa. Tapi masalahnya ini bukan musuh yang bisa dihadapi. Makanya Allah perintahkan selamatkan mukminin ke atas gunung sana. Maka enggak semua bentuk menghindar dari musuh itu merupakan sifat penakut, bukan berarti itu pecundang atau orang yang enggak ada keberaniannya lah. Termasuk orang berakal adalah enggak akan mau dia menghadapi orang musuh yang enggak bisa dia hadapi, percuma. Itu di luar kemampuan dia. Ya berarti jangan dihadapi, jangan dimusuhi. Hitung langkahmu, pertimbangkan. Begitu akal dipakai, bukan kemudian bondo nekat dan bismillah wis Allah mati ya mati fisabilillah. Ya bukan begitu caranya. Dihitung. Fa innahu laisa lahu hilah illal haraba minhu, bahkan ada musuh yang enggak ada pilihan bagi kamu kecuali lari darinya agar selamat, karena kamu enggak bisa menghadapi dia, enggak mungkin. Senjata paling ampuh adalah kamu menghindar. Dan sekali lagi itu bukan tercela, bukan jelek, tapi akal. Wahilatu sabil ilal qudrati alal adu wujudul ghirrati fi. Dan cara ampuh untuk menghadapi musuh adalah kamu selalu waspada. Kamu selalu waspada sehingga kamu tidak terlena, tidak tertipu saat kamu lengah. Tiba-tiba masuk musuh kamu, merusak dan menjatuhkan kamu karena lengah. Makanya paling ampuh senjata menghadapi musuh adalah kewaspadaan penuh. Kamu tahu dari mana titik-titik lemah yang kamu bisa dimasuki dari situ. Kamu harus jaga, kamu harus waspada di situ terlebih. Wa an yuriyal adu annahu la yattakhiduhu aduwa, termasuk senjata ampuh, cara ampuh melawan musuh adalah jangan tunjukkan kalau kamu bermusuhan dengan dia. Jangan tunjukkan, jangan kamu over dan terlalu pede dan menampakkan gitu, atau bahkan dengan kata-kata yang tajam dan jelas bahwa kamu memusuhi dia. Orang berakal enggak begitu. Tidak menampakkan pada musuhnya kalau dia itu memusuhi dia, kalau dirinya memusuhi sang musuh tersebut. Enggak perlu ditampakkan. Yang penting kamu waspada. Jangan jadi ahmak. Jangan jadi orang dungu tadi. Salah satu sifatnya tadi, menampakkan kalau dia bermusuhan. Kowar-kowar ke sana, kemari. Sehingga orang bisa tahu musuhnya pun, tahu ini orang menganggap aku lawannya, menjadikan aku musuh dia. Apa untungnya buat kamu? Jangan tampakkan, itu akal. Thumma yusadiku asdiqa'ahu fayadkhulu bainahu wa bainahum. Kemudian juga berteman dengan teman-temannya, sehingga dia bisa masuk antara dirinya dan mereka. Artinya kadang kamu agar tidak memperbanyak musuh, tadi satu saja sudah terlalu banyak, kamu coba kalau memang itu memungkinkan bikin pendekatan kepada teman-teman dia, teman-teman musuhmu, supaya gak bertambah musuh kamu, diselamatkan yang ini, agar mereka tahu kalau kamu itu bukan seperti yang di pikiran musuh kamu. Mengerti. Sehingga paling tidaknya sudah sangat menjadi kebaikan, paling tidak kalau mereka tidak ikut-ikutan memusuhi kamu. Wah, kata. Dan ini dicontohkan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi alaih. Beliau kadang masih kuat-kuatnya dulu sebelum sakit, keliling ke desa-desa berdakwah, yang di situ notabene mayoritasnya Syiah Zaidiyah. Ya antum tahulah, orang awam tentunya dihembuskan kepada mereka oleh pemimpin-pemimpinnya. Walau ini salafi, ini tuh anti ahlul bait, salafi ini tuh musuh kepada ahlul bait, begini begini, itu ma'ruf. Beliau berdakwah ke mereka, bicara tentang keutamaan ahlul bait. Dalam hadis-hadis banyak keutamaan ahlul bait, riwayat ini bahkan dijelaskan akidah ahlu sunnah seperti ini, kami meyakini ahlul bait itu yang di atas sunnah nabinya, para sahabatnya, gitu. Sehingga orang kan istilahnya melek matanya. Loh, masya Allah yang disampaikan. Nanti kalau ada orang bicara dan itu terbukti, oh itu musuh pada ahlul bait, mereka yang akan bela. Enggak, siapa bilang? Kami dengar sendiri kok, masya Allah dia puji-puji, dia bawakan riwayat keutamaan mereka. Nah, kalau dibiarkan, ya ini jadi santapan empuk musuh kamu, memperbanyak musuh kamu. Paling tidak ada ke arah sana pendekatan agar tidak memperbanyak musuh. Wa ahzamul umur fi amril adu. Begitu pula kata Ibn Hibban, perkara yang baik, hazim, perkara yang bagus bagi orang yang berakal dalam menghadapi musuhnya. Alla yadhkurahu bisu'in illa indal fursah. Untuk tidak kamu sebut kejelekannya kecuali kalau memang itu tepat waktunya. Karena kalau kamu sebutkan kejelekannya di waktu yang tidak tepat, sekali lagi kamu memperbanyak musuh. Orang akan membenarkan musuh kamu. Oh benar, memang fulan ini buktinya dia bicara begini begitu, dia berbuat ini itu. Makanya jangan disebut, jangan dibongkar kejelekannya. Kecuali memang endal fursah, kalau memang waktu dan timingnya tepat. Ibarat orang awam, mereka katakan, mungkin pernah kita sampaikan, hatta yadkhulal ghazalu suq muhajjaba, biarkan sampai rusa itu masuk ke tengah pasar bercadar. Itu fursah, sudah timing yang tepat. Artinya saat kamu di hutan sana misalnya, melihat ada gerakan di balik semak belukar, kamu mungkin tahu betul karena pengalaman dan seterusnya, itu rusa buruan. Yang lain gak percaya sama kamu, kamu tergesa-gesa, ngawur, itu mungkin celeng, itu mungkin apalah ini itu, bukan rusa itu. Ya kamu gak bisa memaksakan kepada mereka, biarkan sudah. Karena kalau kamu paksakan percuma, bisa-bisa kamu yang cekcok sama mereka. Karena dia gak tahu, dia belum pengalaman, dia belum mengerti, gak seperti kamu. Tapi saat rusa itu di tengah pasar, semua orang ngeliat, semua orang tahu. Hatta istilahnya si rusa itu menutupi jati dirinya dengan cadaran, ya kamu gak perlu capek-capek menerangkan ini rusa. Semua orang akan mendukung kamu, membenarkan bahwa ini adalah rusa memang. Timing butuh kesabaran. Nah, jangan kamu buka, kamu sebut kejelekan musuhmu. Wa inna min aisarid dhafar bil a'da ishtighala ba'dihim bi ba'd. Dan termasuk kemenangan yang paling mudah, cara menang paling mudah menghadapi musuh adalah ketika mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Gontok-gontokan di antara mereka sendiri. Udah, kamu gak perlu capek-capek ngadepi. Yang satu berbantah-bantahan dengan yang lain, saling hujat-menghujat, saling ini itu. Wa inna mimma yasta'inu bihil mar' ala aduwihi mujanabatu atau mujanabata man yu'ashiruhu wa yashaba aduwahu. Juga termasuk yang membantu seorang hamba untuk menghadapi musuhnya adalah menjauh dari orang yang bergaul dengan musuhnya atau berteman dengan musuhnya. Menjauh dari orang yang bergaul dengan musuhnya. Artinya ini orang kamu tahu dan sadar dekat dengan musuh kamu. Kalau kamunya lengah, mendekat, dia akan tahu aib kamu dia akan sampaikan itu ke temannya tadi, musuh kamu, fulan itu begini, fulan itu begitu. Maka kamu hindari, kamu jaga. Wa yashab aduwahu, dan yang bermusuhan dengan dia, orang yang bermusuhan dengan dia kadang perlu untuk kamu dekati, bukan untuk memperbanyak musuh, tapi untuk kamunya lebih selamat dari kejahatan dan makar. Jadi tiap orang kan ada musuhnya, ada temannya. Yang untuk musuh kamu, temannya, hati-hati kamu, waspadalah, jangan sampai dia jadi orang yang menyampaikan pada musuhmu tentang dirimu. Begitu pula musuh dia, musuh dari musuh kamu, kadang perlu kamu dekati agar tidak lebih berat, tidak lebih banyak beban dan permusuhan yang kamu hadapi. Itu semua mimma yusta'anu bih, termasuk yang mungkin membantu seorang aqil menghadapi musuhnya. Qala wa akhbarani Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz qala haddathani Ahmad bin Zuhair bin Harb qala sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul qala ibn Sama'ak la takhaf mimman tahdhar walakin ihdhar mimman ta'man. Kata Ibnu Sama'ak, jangan kamu takut dari orang yang kamu waspadai. Yang kamu perlu takuti bukan orang yang kamu waspadai. Walakin ihdhar mimman ta'man, tapi justru waspadalah dari orang yang kamu merasa aman darinya. Karena di situ kelengahan sering terjadi. Kamu lengah, tidak waspada kepada orang yang kamu merasa aman darinya. Enggak mungkin fulan begini. Berapa banyak orang dikejutkan dan geleng-geleng kepala, enggak nyangka fulan, masya Allah, kayaknya khair selama ini. Fulan, wallah enggak ngira nah, dia begini. Ihdhar mimman ta'man, waspadalah dari orang yang kamu merasa aman darinya. Kalau orang yang kamu waspadai gak perlu kamu takuti, kamu sudah waspada. Yang bahaya justru ini, yang orang kamu merasa aman darinya. Qala wa ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami tamannaitu an abqa mu'afa wa an ara ala man yunawini taduru dawairu. Aku berharap diberi umur oleh Allah dalam keadaan mu'afa, terselamatkan, mendapat afiyah dunia dan akhirat, dan aku bisa melihat, karena dikasih umur, bisa melihat orang yang memusuhi aku, tadurud dawair, pada mereka kejelekan itu akan menimpa. Bagaimana itu menimpa mereka? Fayusbihu makhdulan wa umsi salima ilallahi da'in bil kifayati nasiru. Demikian dia menjadi makhzul, terhinakan, sementara aku Allah selamatkan. Dan hanya kepada Allah yang menolong, aku berdoa agar dicukupi dari segalanya. Qala sami'tu Muhammad ibn Mahmud yaqul sami'tu Ali ibn Khashram yaqul sami'tu Fadl ibn Musa Asy-Syaibani yaqul, kata Fadl bin Musa Syaibani, kana sayyad yastadul asafir fi yaumi rih. Dahulu kala, kata Fadl, ada seorang pemburu yang suka biasa berburu burung. Di hari itu angin cukup kencang tiup. Qala faja'alatir riyah tudkhil fi ainaihi al-ghubar fatadrifan. Karena anginnya kencang, di sana ma'ruf banyak debu, banyak pasir. Banyak debu berterbangan karena angin tadi sampai mengenai matanya, masuk ke matanya, dan itu apa ya, mempengaruhi dia. Kemudian setelah itu sering keluar air matanya, bukan menangis, tapi karena pengaruh debu tadi atau pasir tadi mengenai mata dia. Fakullama sada usfuran kasara janahahu wa alqahu fi namusihi. Maka setelah itu tiap kali dia berburu burung, begitu dapat, langsung pertama yang dia lakukan dipatahkan sayap burung itu, lalu dia masukkan ke keranjangnya, tempat burung itu di sangkar atau keranjangnya gitu. Dia patahkan sayap burung itu, dia khawatir nanti kepakan sayapnya akan mengangkat debu lagi, nanti kena matanya lagi. Faqala usfur li sahibih, melihat itu dia akan kena debu awal pasir tadi, ya mungkin penyakit atau apa. Walhasil terus air matanya keluar, terus keluar air matanya di sini. Bukan nangis, tapi mungkin ada yang catu atau rusak di matanya. Maka kata Fadl ibn Musa, burung itu berkata kepada yang lain, sesama burung, ala tara ila dumu'i ainaih ma araqahu alaina. Ya Allah, orang ini rahmatnya sama kita orang. Lihatan matanya, nangis dia. Mungkin karena sayang sama kita, gak tega mungkin sama kita, kata burung-burung itu kepada sesamanya. Baru ada pemburu seperti ini. Pemburu biasanya kan kejem dan sadis. Nah, ini masya Allah dilihat oleh burung itu, dilewer air matanya keluar. Ini pasti karena rahmat sama kita orang, gak tega sama kita. Lembut sekali hati orang ini, pemburu ini. Khoyir ini orang, kata burung itu. Faqala lahul akhar, kata burung yang lain satunya, la tandur ila dumu'i ainai, kamu jangan tertipu, jangan ngelihat air matanya. Walakin undur ila amali yadai, tapi lihat tangannya. Apanya yang rahmat sama kita? Apanya yang lembut hatinya? Sayap kita dipatahin, kita dimasukkan keranjang, sebentar lagi jadi santapan dia. Kasihan apanya? Jadi yang kamu lihat, jangan penampakan luarnya nangis kayaknya orang ini. Dia bukan nangis, kena debu tadi, kena pasir awal tadi. Kemudian kamu kira itu kasih sayang kepadamu. Kamu jangan tertipu. Kamu jangan mudah untuk terlena. Lihat tangannya. Kamu perbuatannya seperti itu. Kalau orang di kita kan sampai bilang air mata buaya. Konon kabarnya disebut begitu karena buaya memang betulan di alam liar sana, kalau sudah mengintai mangsanya, misalnya ada rusa atau apa di pinggir sungai minum, ini buaya kan ngendap-ngendap untuk mangsa. Begitu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, tinggal dia anclap itu buruan, keluar air mata buaya ini seperti nangis. Itu karena geramnya dia dan kepingin cepat-cepat bisa ambil mangsa dia, bukan karena sedih, bukan karena kasihan. Makanya orang bilang air mata buaya. Nah kalau dia kasihan, air mata nangis, ya semestinya enggak tak ambil seakan. Iba saya, kasihan ini rusa punya anak, mungkin masih nyusu pada dia, begini begitu. Nah, menjauh, enggak ada buaya. Walhasil menjelaskan yang tadi, intinya orang harus waspada, jangan mudah tertipu, jangan mudah dikelabui oleh musuhmu, kamu terlena dan hilang kewaspadaanmu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.